Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di majelis yang mulia ini tanpa ada halangan apapun. Semoga kemudahan-kemudahan semacam ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa nabtina a'udzukum wa. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Babul Mujahadah. Bab sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahutaala. Pada pertemuan kali ini akan kita kaji dalil-dalil dari Al-Hadis An-Nabawi tentang mujahadah. Falawal, hadis yang pertama dalam bab mujahadah. Dan ini merupakan hadis yang ke-95 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan al-hadithul qudsi. Man 'ada li waliya faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartu 'alayhi. Taqarrub, seorang hamba yang paling aku cintai adalah dia mengamalkan apa yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku itu terus bertaqarrub kepadaku dengan menambah amalan-amalan sunnah yang ia kerjakan sampai aku benar-benar mencintainya. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsir bih, dan menjadi penglihatan yang ia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan menjadi tangan yang biasa ia pakai untuk membentangkan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kaki yang biasa ia pakai untuk berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau ia minta kepadaku aku akan memberikannya. Wa la in ista'adani lau idannah, dan jika ia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, adantuhu a'lamtuhu bi'anni mukharibul lahu. Makna adantu bil harfi ialah aku umumkan bahwa aku akan memeranginya. Ista'adani ruya bin nuni wa bil ba. Lafaz ista'adani diriwayatkan dengan nun dan ba. Ada yang ista'adani, ada yang ista'ada bi. Naam. Barakallahu fikum. Hadis ini khana bidana auzakum wa memuat beberapa faedah. Yang pertama terkait dengan bab mujahadah. Di antara tanda seorang itu memiliki mujahadah dalam ibadah ialah mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan dan ditambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Menunjukkan dia memang betul-betul apa ini, sungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak cuma yang wajib yang ia kerjakan, tapi yang sunnah-sunnah juga ia lakukan. Itu menunjukkan apa ini, kesungguhan seorang dalam ibadah atau mujahadah. Seperti kalau ada orang belajar, berarti ya tidak hanya membaca kitab-kitab yang dipelajari saja, tidak hanya membaca buku-buku panduan yang memang wajib dipakai saja, tapi dia juga menambah dengan membaca buku-buku yang lain yang menunjang. Itu menunjukkan apa ini? Orang itu sungguh-sungguh belajar. Demikian pula, ia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Tidak hanya melaksanakan yang diwajibkan saja, tapi ditambah dengan mengamalkan amalan-amalan yang disunahkan sesuai dengan apa ini? Kemampuan yang ia miliki. Itu tanda seorang memiliki kesungguhan dalam ibadah atau mujahadah. Kemudian, yang terkait dengan mujahadah juga, ini faedah yang kedua. Orang yang memiliki mujahadah dalam ibadah akan dijadikan sebagai waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah hanya menjadikan wali-walinya adalah orang-orang yang beribadah hanya kepadanya. Nah, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, waliullah. Adapun pengertian waliullah ikhwana fillah a'azakumullah ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Barakallahu fikum. Kemudian, yang terkait dengan mujahadah juga, bahwa dalam bermujahadah, seorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang sungguh-sungguh melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ada yang di samping melaksanakan yang wajib-wajib, dia juga menambah dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Sama, dikatakan mujahadah. Namun, levelnya berbeda. Level yang wajib-wajib saja tentunya lebih rendah daripada level yang apa ini? Menambahnya dengan amalan sunnah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang itu memiliki mujahadah tingkat tinggi jika menambah amalan yang wajib dengan apa ini? Amalan yang sunnah. Barakallahu. Taib. Kemudian dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang lain. Di antaranya, wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk al-hubbu fillah walillah, cinta karena Allah, yakni mencintai seseorang karena orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah yang wajib dan yang disunnahkan. Maka kita juga mencintai mereka karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk al-hubbu fillah. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-mahabbah, mencintai. Nah, tentunya cintanya Allah terhadap hambanya itu berbeda dengan cinta hamba terhadap sesama. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan sifat apa ini? Makhluknya. Namanya saja yang sama, sama-sama memiliki sifat cinta. Tetapi hakikatnya apa? Berbeda. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang yang menyimpang dalam bab al-asma wa sifat, mereka menolak adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mentakwilkan mahabbah itu dengan ridha. Jadi Allah mencintai seseorang itu maksudnya Allah meridhoi seseorang. Barakallahu fikum. Ini juga salah. Yang benar cinta ya, cinta, ridha ya, ridha. Sendiri, sendiri dan kita yakini semuanya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah yang lain. Menetapkan ma'iyatullah al-khassah. Kita meyakini adanya ma'iyatullah al-khassah. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Nah, artinya Allah itu bersama dengan hambanya yang beriman dan bertakwa dengan kepersamaan yang bersifat apa ini? Khusus. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengaran hambanya untuk mendengarkan apa yang Allah ridhoi. Itu yang dimaksud dengan aku menjadi pendengaran yang biasa ia pakai untuk mendengar. Atau Allah menjadikan penglihatan hambanya dibimbing untuk melihat sesuatu yang Allah ridhoi. Itulah yang dimaksud aku menjadi penglihatan yang biasa ia pakai untuk melihat. Atau Allah Subhanahu wa taala membimbing tangan hambanya untuk melakukan apa yang Allah ridhoi. Itulah yang dimaksud aku menjadi tangannya yang ia pakai untuk membentangkan. Atau Allah Subhanahu wa taala akan membimbing langkah kaki hambanya untuk menuju ke perkara yang Allah ridhoi. Dan itulah yang dimaksud aku menjadi kaki yang biasa ia gunakan untuk berjalan. Nah, ini adalah penjelasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adanya ma'iyatullah al-khassah yang diberikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Ini sekaligus sebagai bantahan terhadap para zindik sufiyah yang menjadikan hadis ini sebagai dalil salah satu keyakinan mereka yang sesat. Yakni apa ini? Al-Khaluliyah atau Wihdatul Wujud. Manunggali Gusti Kawuloh. Menyatunya Allah terhadap diri hambanya. Mereka tidak memahami hadis ini secara luas. Tapi secara apa ini? Dangkal. Disesuaikan dengan keyakinan mereka. Allah menjadi pendengaran hambanya. Menjadi penglihatan hambanya. Menjadi tangan hambanya. Menjadi kaki hambanya. Berarti Allah menyatu pada diri hambanya. Keyakinan mereka dan penafsiran mereka terhadap hadis ini dikatakan sesat dan salah. Bantahannya ialah hadis ini sendiri. Disebutkan selanjutnya, wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'uidannah. Kalau hambaku minta kepadaku, aku akan memberinya. Kalau minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Dari sisi mana bantahannya? Kalau mereka meyakini Allah itu menyatu pada diri hambanya, maka Allah itu hamba, hamba itu Allah. Terus siapa yang minta sesuatu dan siapa yang akan memberi? Siapa yang minta perlindungan dan siapa yang akan apa ini? Melindungi. Nah, bingung mereka. Minta sesuatu. Kepada siapa aku harus minta? Aku Allah, Allah itu aku. Terus siapa yang memberi? Bingung dia. Aku minta, tapi aku harus memberi. Kan Allah itu aku ya Allah. Bingung. Kayaknya kacau pikiranmu. Ya. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya tadi itu maksudnya tidak sebagaimana yang Anda simpulkan. Nah. Ini bantahan untuk mereka. Barakallahu. Kalau mereka mau menyadarinya, ya. Tapi ya hidayah itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mereka sudah tidak mampu lagi membantah. Nah, yang main senjata makan tuan. Dalilnya dipakai untuk menguatkan keyakinan mereka, tapi dalil ini juga bisa dipakai untuk membantah keyakinan mereka. Barakallahu. Ada yang mengatakan dari kalangan mereka, oh, enggak, hadis ini tetap memperkuat keyakinan kami. Ya. Kalau hamba meminta, maka ketika itu Allah berpisah dengan hamba itu untuk memenuhi permintaannya. Ya. Kalau hambanya mau minta perlindungan, Allah saat itu berpisah dari hambanya untuk melindungi. Gampang saja kita sampaikan. Berarti Allah berpisah dari hambanya ya. Nah, berarti Allah tidak menyatukan dengan hambanya. Harkafiku. Baik. Jadi mereka juga mengakui bahwa Allah itu berpisah dengan hambanya. Tidak menyatu. Ya. Nah, berarti kadang-kadang menyatu, kadang-kadang tidak ya. Nah, enggak seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti itu, sesat mereka. Kenapa? Mereka akan membantah keyakinan sendiri. Mereka bilang aku ya Allah, ya Allah ya aku. Tidak mengatakan aku ini kadang-kadang ya aku, kadang-kadang Allah. Nah, enggak. Nah. Barakallahu fikum. Jadi memang pikirannya apa ini? Kacau. Wal'iyadu billah. Nah, ini faedah dari hadis ini. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil. Dalam hadis ini menunjukkan adanya sifat enam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'uidanna. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa. Dari sini karena bintang auzakumullah, kita ambil faedah yang lain, bahwa di antara sebab doa hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah melaksanakan amalan yang diwajibkan dan menambahnya dengan amalan yang disunahkan. Kalau orang itu sudah rajin mengamalkan amalan yang diwajibkan, kemudian menambah dengan amalan yang disunahkan, itu merupakan sebab Allah mengabulkan doa-doa mereka. Mustajab doanya, ya. Nah. Jadi kita gak usah repot-repot supaya doanya mustajab, ya. Ya, tinggal kita rajin melaksanakan amalan yang diwajibkan dan rajin pula mengamalkan amalan apa ini yang disunahkan. Sudah menjadi sebab utama doa seseorang menjadi apa? Mustajab. Apa itu mustajab? Mudah dikabulkan. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'uidanna. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah wajib memohon dan minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Baik. Dan faedah yang terakhir dari hadis ini, haram memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis ini, man ada di waliya faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Yani aku murka kepadanya dan aku marah kepadanya. Kalau Allah sudah murka dan marah pada orang itu, berarti pelanggaran berat yang mereka lakukan. Ia memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah asan hadis yang kedua dalam babul mujahadah. Hadis yang ke-96 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Anas radhiyallahu taala an. dari Anas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi azza wajal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkannya dari Allah azza wajal. Qala Allah azza wajalla berfirman. Ini juga al-haditsul qudsi sama dengan tadi. Iza taqarrabal abdu ilayya sibra. Jika seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'a, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'a. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'a. Maka aku akan mendekat kepadanya satu bak. Satu bak sama dengan apa ini? Panjang dua tangan. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia mendatangiku sambil berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil atau jalan cepat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Taib. Hadis ini ikhwana fillah a'uzakumullah. Terkait dengan babul mujahadah. Dalam arti keutamaan orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam bab mujahadah. Keutamaannya ialah Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengannya dan menjaganya. Jadi orang itu kalau punya mujahadah dalam ibadah, maka Allah dekat dengannya dan akan menjaganya. Termasuk keutamaan mujahadah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah menetapkan sifat al-maji' wal ityan. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat al-maji' wal ityan, datang. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika hambaku datang kepadaku sambil berjalan kaki, aku akan mendatanginya sambil apa ini? Berlari-lari kecil atau jalan cepat. Itu menunjukkan sifat al-maji' wal ityan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwa semua ketaatan yang dilakukan oleh hamba akan dibalas dengan berlipat-lipat. Nah, digambarkan dalam hadis ini, kalau hamba itu mendekat kepada Allah dengan ibadah satu jengkal, ya, satu jengkal, balasannya itu satu hasta. satu hasta, ujung siku sampai ujung apa ya ini, jari. Coba sejengkal dibalas sehasta, berlipat-lipat balasannya, ya. Atau digambarkan kalau bertakarrub kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah, satu hasta. Nah, itu balasannya panjangnya dua tangan. Satu bak. Berlipat-lipat. Nah. Atau digambarkan dalam hadis ini, kalau dia mendekatkan diri kepada Allah sambil jalan, maksudnya itu dengan serius, ya, terus berjalan, terus aktif dalam beribadah, ya. Balasannya itu sambil apa ini? Jalan cepat atau lari. Ini gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas ketaatan hambanya dengan balasan apa ini? Yang berlipat ganda. Lain kalau mengazab. Kalau azab disesuaikan dengan apa ini? Kejelekannya. Tidak dilipat gandakan, ya. Kalau kejelekannya sekian, ya azabnya sekian, tidak dua kian. Ya. Begitu. Barakallahu fiikum. Naam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ats-tsalits. Dalil yang ketiga. Hadis yang ke-97. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia yang rugi dalam kenikmatan itu atau tertipu dengan kenikmatan itu. Kesehatan dan waktu luang. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, kalau ada yang bertanya, apa keterkaitan hadis ini dengan bab mujahadah? Nah, ya, jelaskan dua kenikmatan, kesehatan dan waktu luang, tapi dipasang sebagai dalil tentang bersungguh-sungguh dalam beribadah atau mujahadah. Keterkaitannya apa? Al-jawab, di antara bentuk mujahadah ialah memanfaatkan waktu sehat dan waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dibilang sungguh-sungguh dalam ibadah itu ketika sehat dia ibadah, ketika waktu luang ya ibadah, begitu. Enggak nunggu sakit atau waktunya apa ini mepet. Ya, ketika kondisi sehat bisa macam-macam dia gunakan untuk banyak ibadah. Kondisinya luang, ya, lagi liburan, nganggur, ya, cuti atau libur kerja, begitu, dia gunakan untuk apa ini? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya mujahadah dalam ibadah. Memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda seorang itu mujahadah dalam ibadah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dalil wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena banyak manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Ketika sehat, dia tidak gunakan kesehatannya itu untuk memperbanyak ibadah. Ketika waktu luang, waktu libur, waktu longgar, tidak digunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan apa ini? Mengkufuri nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan ternyata yang terfitnah dengan itu katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Karena mereka menganggap nikmat itu adalah berupa apa ini? Materi yang nampak, ya, uang, harta benda dan yang semisalnya. Kesehatan, waktu luang sepertinya bukan apa ini? Nikmat bagi mereka. Padahal ini merupakan apa ini? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan faedah berikutnya. Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahutaala bahwa kenikmatan itu bertingkat-tingkat. Anna ni'amallahi tatafawwat. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Wa akbaruha nikmatul Islam. Nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam. Yakni nikmat kita menjadi seorang apa ini? Muslim. Dah. Kalau mati dalam kondisi muslim, dah termasuk nikmat yang terbesar. Artinya aman dari kekekalan neraka. Kalaupun masuk neraka ya enggak kekal begitu loh ya. Nah. Lain kalau matinya kafir. Nah, sudah. Ibaratnya itu sampai di situ kenangannya ya. Nah. Setelah itu ya penderitaan. Sudah habis dia. Sehingga kita harus mempertahankan nikmat yang paling besar ini. Apa ini? Islam. Berapa besar? Wasanian, kata beliau, yang kedua ialah nikmatul akli. Yang kedua, nikmat diberi akal yang sehat. Alhamdulillah kita seger waras, ya, enggak gila. Nah, sehat, ya. Nah. Dengan akal yang sehat, akal yang cerdas, maka banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya akan apa ini? Didapatkan. Bismillah. Syukuri. Jadi akalnya jangan apa ini? Dirusak. Waduh, bagaimana cara merusak akal ini? Yang melakukan sesuatu yang bisa membuat akal rusak. Mabuk. Ya, minum khamar. Itu bisa merusak apa ini? Akal. Belajar kepada ahlul ahwa wal bidah. Akalnya jadi apa ini? Rusak. Kena racun. Racun dari ahlul ahwa wal bidah. Jadi kacau pikirannya seperti tadi itu. Ya. Sufiyah yang memiliki keyakinan haluliyah atau wihdatul wujud. Kacau. Berarti gak mensyukuri nikmat apa ini? Akal. Barakallahu. Salisah, kata beliau, nikmatul amni fil auton. Nikmat keamanan dalam negara. Kita hidup di negara yang aman itu termasuk nikmat yang besar. Aman enggak? Tidur di aman apa enggak? Aman. Enggak ada peperangan, ya. Aman. Kamar apa enggak? Aman. Ke mana-mana aman, ya. Nah. Ini termasuk nikmat yang apa ini? Yang besar. Karena aman itu bisa menikmati kenikmatan yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain, ya. Begitu. Kalau enggak aman, enggak bisa kemana-mana, ya. Di rumah juga enggak aman, keluar tambah tidak aman, sehingga enggak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dengan kenikmatan semacam ini kita harus apa ini? Mensyukurinya, menjaga keamanan negara. Termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabian. Yang keempat, kata beliau, raghadul 'aish ya'tina min kulli makan. Nikmat kesejahteraan hidup yang datang dari segala tempat. Nah, nikmat kemakmuran. Kalau aman tapi miskin, gua merasakan kenikmatannya. Kemakmuran dari segala penjuru. Ya, makmur. Rezekinya datang dari segala tempat. Nah, dari Surabaya setorannya sekian, nah, dari Sidoarjo sekian, Malang sekian, ya. Barakafikum. Tinggal nunggu apa ini? Setoran dari segala tempat. Nikmat itu. Nikmat apa enggak? Nikmat. Yang bilang bukan nikmat itu. Nikmat. Senang apa enggak? Senang, ya. Nah, berarti dia enggak kemana-mana. Cabang usahanya sudah ada di mana-mana, ya. Nah, tinggal menerima setoran, ya. Dia sambil duduk di kursi yang seperti ini. Nah, enaknya. Hitung setoran. Ya, sambil mencicipi asinnya uang. Ya. Nikmat. Disyukuri. Kalau enggak disyukuri, itu akan hilang. Ya, yang asalnya dapat setoran dari segala penjuru, kalau enggak disyukuri bisa berubah menjadi tagihan dari segala penjuru. Nah. Dari Surabaya datang nagih utang. Nah, mana? Bayar. Mau pusing ya stres. Ya ini habis semuanya dikasihkan stres. Orang kaya kalau mendadak jatuh miskin, stresnya itu luar biasa, ya. Nah, ujung-ujungnya apa ini? Bunuh diri. Soalnya enggak terlatih jadi orang miskin. Nah. Ya, kalau orang miskin, sudah biasa miskin begitu, jarang yang bunuh diri. Nah. Kecuali kalau papa miskin. Ya, nah, kalau miskinnya masih biasa-biasa begitu, ya. Nah, terbiasa. Di orang kaya itu kalau mendadak miskin, itu lain dengan orang miskin yang biasa miskin, ya. Stresnya itu luar biasa orang kaya yang jatuh miskin, ya. Betul-betul langsung perubahannya drastis, ya. Walaupun uangnya masih tersisa. Nah, termasuk dalam bab nikmat yang harus disyukur ialah nikmatus siha wal farol, nikmat kesehatan dan waktu luang. Nah, ini tidak disebutkan dalam empat nikmat tadi karena ala sabiril misal, untuk contoh saja. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Mau dijelaskan semua nikmat Allah itu enggak bisa, ya, untuk menjelaskan semuanya karena saking banyaknya. Barakallahu'alaikum. Yang terpenting dari itu semuanya ialah mensyukurinya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Kesehatan, waktu luang digunakan untuk apa ini? Mentaati Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat kemakmuran, keamanan dan yang lainnya. Digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Adapun hadis berikutnya ini masih cukup banyak ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala menyebutkan dalil hadis tentang bab mujahadah sampai 17. Ya, sampai 17 hadis. Ya. Nah, kita baru sampai yang ke 3. Nah. Kurang berapa? 14. Yassar wa umurana. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberi kita kemampuan untuk bisa mujahadah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai wali-wali Allah yang beribadah dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.